ku dalam cobaan, mengarungi kehidupan. Badai pun silih berganti, duka nestapa yang datang menyapa diriku. Tak tahu apa harus ku lakukan. Di dunia dan alam sana. Di dunia dan akhirat.